Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban wa barakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita lanjutkan dars ke-32 masih berkaitan dengan tauhid. Wa hadza wa katsiran ma yuja'u bil lafzi ajma'u ba'da kulli litakwiyati tawkidi fayu'ta bi ajma' lil mufradil mudhakkari wa jam'a'u lil mufradatil mu'annathati wa ajma'una aw ajma'ina li jam'il mudhakkari wa jum'a'u li jam'il mu'annasi. Dan hal ini kebanyakan ya, disebutkan atau datang dengan lafaz ajma'u. Ini masih lanjutan dari dars 31. Ya, lafaz jami' juga sering disebutkan atau menggunakan lafaz ajma' setelah lafaz kullu untuk ya, menguatkan taukid itu sendiri. Dan juga didatangkan lafaz ajma' itu untuk mufrad mudzakkar, kemudian jam'a untuk mufrad muannas, kemudian ajma'un atau ajma'in untuk jama' mudzakkar mudzakkar, dan lafaz jum'a jum'au untuk jama' muannas jama' muannasnya. Nah, untuk bentuk-bentuk ajma' ya, kemudian ajma'un ajma'in ini tidak perlu ada domir sebagaimana contoh yang sebelumnya kan kulluhu jami'uha misalnya, kemudian ammatuhum itu diidhofahkan kepada dhamir. Tapi kalau lafaz-lafaz ini tidak perlu diidhofahkan kepada dhamir ketika dia menjadi taukid. Mislu ja'ar-rukubu kulluhu ajma'u. Nah, jadi double, unta-unta tunggangan itu telah datang semuanya, kulluhu ajma'. Contoh yang lain, habbatil madinatu kulluha jam'a'u madinah, bangkit ya, semuanya. Nah, ini menggunakan jam'a'u karena dia mufrad ya, dia mufrad muannas. Kemudian contoh yang lain, hadarar rijalu kulluhum ajma'un, para lelaki itu telah hadir semuanya. Ajma'un karena dia jama' mudzakkar. Ya atin nisa'u kulluhunna jum'a'u, para wanita telah datang semuanya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala ya, di surat Al-Hijr ayat 30. Allah Ta'ala berfirman, fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un, maka para malaikat sujud seluruhnya. Irobnya fasajada sajada fi'lun madin mabniun 'alal fathi, al malaika fa'ilun marfu ya, fa'il bagi sajada wa 'alamatu raf'ihi dhammatu dhahiratu 'ala akhirih, kulluhum kullu tawkidun lil malaika marfu, wal ha'u dhamirun muttasilun mabniun 'ala dhammi fi mahali jarrin mudafun ilayh, wal mimu alamatu jam'in ajma'una tawkidun thani, tawkid kedua marfu'un, wa alamatu rafihi alwawu niabatan anid dhammi sebagai ganti tanda dhammah, li'annahu mulhaqun bijam'il mudhakkar as-salimi wan nunu iwadun anit tanwini fil ismil mufrad. Jadi ajma'un dia mulhaq ya, diserupakan dengan jamak mudzakkar salim, nunnya itu sebagai ganti tanwin ya dari isim mufradnya. Itu i'rab lengkap untuk ayat 30 dari surat Al-Hijr. Wa qad ja'u bi lafzi ajma'u bi ghairu masbukin bi kulli. Kadang-kadang juga lafaz ajma'u digunakan tanpa didahului oleh lafaz kullu. Sebagaimana contoh, ya ar-rijalu ajma'una, Ya ar-rijalu ajma'una. Telah datang para lelaki, telah datang para lelaki seluruhnya. Telah datang para lelaki seluruhnya. Kemudian ya, yang kedua adalah lafaz kila, kila dan kilta. Lafaz kila dan lafaz kilta. Tustamalu kila litaukidil musanna al-mudhakkari wa kilta litaukidil musanna al-mu'annasi wa la takunani litaukidi illa idha udifata ila dhamiri. Lafaz kila itu digunakan untuk mentaukidkan musanna mudhakkar dan kilta untuk memberi taukid musanna mu'annas. Dan kedua-duanya tidaklah dia menjadi taukid kecuali apabila dia diidofahkan kepada domir. Ya, bahkan enggak jadi taukid pun dia mesti diidofahkan kepada domir atau isim zohir setelahnya. Misal contohnya ja'ar rajulani kilahuma, dua lelaki itu telah datang semuanya. Al-kitabatani kiltahuma bari'atani, dua sekretaris itu ya, dua-duanya ahli semuanya. Malhudah, catatan. Al-kalimatu ya, kata-kata nafsun wa aynun wa kullun wa jami'un wa ammatun wa kila wa kilta takunu litaukidi idha ja'at ba'da al-mu'akkadi wattisalat bidhamirin yutabiqul mu'akkada kama fil amsilati as-sabiqah. Kata-kata yang tadi nafsun, ainun, kulun, jami'un, ammah, kila, kilta itu jika menjadi taukid maka dia letaknya setelah isim yang diberi taukid itu sendiri dan dia bersambung dengan domir yang domir itu berkesesuaian ya dengan isim yang diberi taukid atau mu'akkad sebagaimana contoh-contoh yang telah berlalu. Walakin idza ja'at hadhihi al-kalimatu fi ayyi mawdhi'in akhar wa'ribat hasaba mawqi'iha fil jumlah. Kan tetapi apabila kata-kata tersebut letaknya pada posisi yang lain, maka nanti di'irab sesuai kedudukannya dalam kalimat. Contohnya, mislu fiha aynani tajriyan, surat Ar-Rahman ayat 50. Fiha aynani tajriyan. Di sana ada lafaz aynani. Aynani mubtada'un mu'akhkharun marfu'un bil alifi li'annahu musanna. Jadi kayak isim biasa saja dia mubtada. Contoh yang lain ja'a nafsu ar-rajul. Ya, ja'a nafsu ar-rajuli. Ya, pria itulah yang datang. Maka nafsu di sana bukan taukid tapi sebagai fa'il biasa. Nafsu fa'ilun marfu'un bid-dhamma. Kemudian sebagaimana di surat At-Tur ayat 21 Allah Ta'ala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kullu mri'in bima kasaba rahin." Setiap manusia maka dia terikat dengan apa yang dia usahakan. Surat At-Tur ayat 21. Maka kullu di sana mubtada, mubtada biasa, mubtada'un marfu'un bidhammah. Contoh yang lain, hadara jami'ul a'dha'i, semua anggota telah hadir. Maka dia jami'unya sebagai fa'il. Kemudian jami'unya fa'ilun marfu'un bidhammah. Contoh yang lain, tadhaharal 'ammatu minan nasi. Kebanyakan manusia itu melakukan demonstrasi, ya. Keluar, ya, menampakkan. Al-amatu fa'ilun marfu'un bid-dhammah. Amah di sana fa'il marfu' dengan tanda dhammah. Contoh yang lain, kila rajulaini hadirani, kedua pria itu hadir. Maka kila di sana mubtada, mubtada'un marfu'un bid-dhammatin muqaddaratin 'alal alif. Dia semisal isim maksur, ya. Semisal Fata atau Musa, kila. Jadi marfunya dengan dhammah muqaddarah ya, pada alif, ya, alifnya sebagai mubtada biasa. Selanjutnya kita masuk pembahasan tawabi yang keempat, rabi'an. Al-badal, al-badal. Al-badalu tabi'un yadullu ala nafsil matbu'i au juz'i minhu. Badal adalah tabi yang menunjukkan atau kembali kepada sesuatu yang diikuti, matbu'nya yang diikuti itu sendiri au juz'un au juz'in minhu atau menunjuk kepada sebagiannya. Contoh. Karrama karrama karramal khalifatu Harunu ar-Rasyidu al-ulama'a. Khalifah Harun ar-Rasyid itu karrama memuliakan para ulama. Maka Harun Harunu ar-Rasyidu ya, dia adalah badalun lil khalifah. Dia badal bagi khalifah. Wa huwa marfu'un li'annahu badalun ismil marfu'. Dan Harunu ar-Rasyidu Harunu ya, dia marfu sebagai badal karena dia mengikuti atau mubdal minhunya kepada isim marfu. Poin yang kedua, al-badalu salah satu anwa'in. Badal itu ada tiga macam. Yang pertama, ya badalun badalun mutabikun. Badal mutabik. Wafihi yutabikul badalu wal-mubdalu minhu kama fil mithalis sabiqah. Badal ini dia mencocoki ya, kepada mubdal minhunya, mencocoki mubdal minhunya sebagaimana contoh yang telah berlalu itu tadi, karramal khalifah Harun ar-Rasyid al-ulama. Contoh yang lain, badalul ba'di minal kulli, badal sebagian untuk seluruh. Wa fihi yakunul badalu juz'an minal mubdalu minal mubdali minhu. Maka badal ini menunjukkan atau menunjuk kepada sebagian dari mubdal minhunya. Contohnya, tubi'al kitabu juz'uhul awwalu. Kitab itu telah dicetak juz pertamanya. Maka juz'uhu ya di sana dia badal sebagian untuk seluruh merujuk kepada kitab karena yang dicetak hanya juz pertamanya saja. Kemudian yang selanjutnya, yang ketiga, badalul badal ishtimal. Badal ishtimal wa fihi yakunul badalu mimma yashtamilu alaihi al-mubdalu minhu. Yaitu badal yang mengandung sesuatu yang mencakup ya atau berkaitan mencakup melingkupi mubdal minhu. Contohnya sarrani asy-syari'u nadhafatuhu. Jalan itu menyenangkan aku nadhafatuhu kebersihannya. Maka lafaz nazafatuhu dia badal bagi syari tapi dari sisi ijtimal. Dari ada kaitannya yaitu yang menyenangkan jalan cuman ya kebersihannya itu dia yang menyenangkan aku. Maka itu dinamakan badal ijtimal. Malhudhatun catatan yajibu fi badalil ba'di minal kulli wa fi badal ijtimali an yattasila kullu minhuma bidhamirin ya'udu 'ala al-mubdali minhu. Wajib bagi badal sebagian untuk seluruh atau badal ijtimal itu bersambung dengan domir yang domirnya itu kembali kepada mubdal minhu supaya ada irtibat, ada ikatan. Demikian, semoga bermanfaat. Selesai pembahasan tentang tawabi. Semoga apa yang disampaikan bisa dipahami. InsyaAllah sampai di sini dulu. Subhanakallahumma wabihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.